Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarhu Thalathatil Usul karya Fadilatul Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan al-aslu tsalits, landasan pokok yang ketiga, ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenali nabi kalian, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan penjelasan Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Faqala, al-muallif hafizahullahu ta'ala, amma mauliduhu faqad wulida sallallahu ala alihi wa sallam 'amal fil wa huwa al-'amul ladhi jaa'a fihi Abrahah malikul Yaman. Adapun kelahiran beliau sallallahu ala alihi wa sallam, maka beliau dilahirkan pada amul fil, ya, tahun gajah, ya, yaitu tahun yang di tahun itu datang Abrahah, penguasa Yaman, ya, datang ke Mekah. Intadabahu malikul Habasya liyahdumal Ka'bah, diberi kekuasaan oleh Raja Habasya untuk menghancurkan Ka'bah. Wa ma'ahu fihi filun azimun, dan Abrahah dari Yaman yang hendak menghancurkan Ka'bah ini membawa gajah-gajah, yang diantaranya ada gajah yang paling besar yang telah direncanakan untuk menarik dan memporak-porandakan Ka'bah. Di tahun itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Dan tahun tersebut dinamakan dengan tahun gajah karena peristiwa itu. Itu peristiwa Raja Abrahah dari Yaman datang untuk menghancurkan Ka'bah bersama bala tentaranya. Falamma wasala ila makan yuqalu lahu al-mughammas wa lam yabqa illa an yadkhula Makkah wa yahdumul Ka'bah wa tafarraqa ahlu Makkah wa sa'adul jibal li'annahum la taqata lahum bih fa arada an yatawajjaha ila al-Ka'bah fan habasa al-fil wa aba an yaquma min al-ard habasahullah. Ketika Abrahah sampai ke suatu tempat, yang dinamakan Al-Mughammas, daerah dekat Mekah. Walam yabqa illa an yadkhula Makkah wa yahdumul Ka'bah. Tidak tersisa kecuali tinggal masuk saja ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Artinya sudah sangat dekat dengan Mekah, tinggal masuk dan menghancurkan Ka'bah. Di tempat tersebut, yaitu tempat yang dinamakan Al-Mughammas, ketika sudah sampai di tempat tersebut, maka tafarraqa ahlu Mekah. Penduduk Mekah tercerai-berai, kabur. Diperintahkan oleh Abdul Muttalib untuk keluar dari Mekah, lari ke gunung-gunung atau ke bukit-bukit menyelamatkan diri. Wasa'adul jibal, maka mereka pun naik ke gunung-gunung. Li'annahum la taqata lahum bih, karena mereka enggak punya kekuatan. Sedangkan Abroha ini membawa bala tentara yang banyak dan kuat, sekitar 60 ribuan. Belum lagi gajah-gajah yang mereka bawa. Dan penduduk Mekah tidak memiliki kekuatan untuk melawan atau menyerang. Sehingga mereka pasrah naik ke bukit-bukit, ke gunung-gunung untuk menyelamatkan diri. Fa'arada an yatawajjaha ilal Ka'bah. Kemudian Abroha hendak masuk ke Mekah dan hendak menghancurkan Ka'bah. Fanhabasal fil wa aba an yakuma minal ard. Tetapi gajah-gajah itu tertahan dan enggan untuk bangkit dari tanah. Enggan untuk jalan. Habasahullah, Allah yang telah menahannya. Karena Allah yang menjaga Ka'bah ini, Baitullah. Baitullah yang paling pertama di atas muka bumi ini. Allah jaga Baitullah, Ka'bah. Sehingga para gajah-gajah tadi enggan untuk berjalan menuju ke Ka'bah atau ke Mekah. Fa idza wajjahahu ila ghairi jihatin ila ghairi jihati Makkah taqama wa harwal. Tapi kalau gajah-gajah ini diarahkan ke selain arah Mekah, maka gajah ini berdiri dan berjalan cepat. Kalau diarahkan ke selain arah Mekah. Fa idza wajjahahu ila jihati Makkah in habasa wa lam yastati al-mashya. Dan apabila diarahkan ke arah Mekah, maka tertahan. Sama sekali gajah-gajah tidak bisa berjalan. Allah yang menahannya. Wa bainama hum kadzalik ra'au furqan at-tayrin min qibalil bahri ma'aha hijarah. Ketika kondisinya seperti ini, tiba-tiba mereka melihat sekelompok burung yang banyak datang berbondong-bondong dari arah laut. Dan burung-burung tersebut ma'aha hijarah, membawa batu-batu. Kullu ta'irin ma'ahu hajaron, setiap burung itu membawa dua batu. Hajarun fi minqari wa hajarun fi rijlai. Satu batu di paruhnya dan satu batu di kedua cakarnya. Menurut pendapat yang lain, setiap burung membawa tiga batu. Satu batu di paruhnya, kemudian dua batu di cakarnya. Masing-masing cakar membawa batu. Faromat suhum fasaratil hasatu tadribuha matar rajul. Kemudian burung-burung tersebut melemparkan batu-batu tersebut. Batu-batu yang naam dari sijil. Dilemparkan oleh mereka, oleh burung-burung tersebut, batu-batu tersebut kepada Abroha dan bala tentaranya. Maka jadilah batu-batu tersebut mengenai kepala seseorang dari mereka. Fatakhruj min duburihi. Kemudian yang kena kepalanya, kemudian batu tersebut tembus sampai duburnya. Keluarnya di duburnya. Watashukuhu nisfain. Batu-batu tersebut membelah orang tersebut menjadi dua bagian. Atas kehendak Allah. Fa'ahlakahumullah azza wa jal, maka Allah hancurkan mereka. Tentara yang begitu kuat dan banyak yang dikomandoi oleh Abroha tercerai berai dan hancur lebur, dilempari batu-batu oleh burung-burung tersebut yang setiap batu yang mengenai kepala mereka maka akan keluar lewat duburnya sehingga terbelah menjadi dua. Fa'angzalallahu fi dzalika, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan suatu surat dalam Al-Quran tentang ini. Yudhakkiru Quraisyan surat al-fil. Allah turunkan suatu surat tentang kisah tentara bergajah ini untuk mengingatkan orang-orang Quraisy. Diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan diturunkannya surat Fil, Allah mengingatkan orang-orang Quraisy, dulu kalian itu seperti ini ya, mau diserang kemudian Allah selamatkan kalian. Allah ingatkan orang-orang Quraisy dengan surat Al-Fil, yaitu surat Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjil. Faj'alahum ka'asfim ma'kul. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala rabbmu berbuat terhadap ashabul fil, tentara bergajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan makar tipu daya mereka sia-sia ya? Hendak menghancurkan Ka'bah, tetapi Allah hancurkan terlebih dahulu. Wa arsala 'alaihim tayrun ababil, kemudian Allah mengutus kepada mereka burung yang datang berbondong-bondong dengan membawa batu-batu. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang burung-burung tersebut kemudian melempari mereka tentara bergajah bihijarah, dengan batu-batu dari sijil, tanah yang panas dari jahannam. Min jahannam wal iyadu billah, batu-batu yang berasal dari jahannam wal iyadu billah. Dan demikian jahannam Allah siapkan untuk azab bagi orang-orang kafir. Dan mereka ini ketika itu tentara bergajah adalah orang-orang kafir. al-azab dari batu yang berasal dari jahannam. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, kemudian Allah menjadikan mereka seperti asf. Asbahu mislatibun alladhi akalat huddawab warasatu. Itu mereka menjadi seperti jerami, ya, atau daun, ya, yang dimakan oleh hewan, ya, dan juga dihancurkan oleh kotorannya. Yang dimana peristiwa ini, nah, menjadikan kabilah Quraisy semakin naik daun, punya nama, ya, semakin disegani, dihormati, ya, oleh kabilah-kabilah yang lain, ya, bahkan naam oleh kabilah yang ada di Yaman, yang ada di Syam, ya, dan seterusnya. Sehingga orang-orang Quraisy kalau mau berdagang ke Yaman aman, ya, gak ada yang berani mengganggu. Demikian pula ketika mau berdagang ke Syam, aman, ya, di perjalanan mereka aman, disegani oleh kabilah-kabilah yang lain karena peristiwa ini, ya. Sehingga Allah ingatkan dengan surat Al-Fil kepada orang-orang Quraisy, ya. Hadhihi kisatul fil. Ini adalah kisah tentara bergajah pada zaman itu. Pada zamannya Abdul Muttalib. Pada zaman kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di tahun itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Hamallahu baitahul haram, Allah menjaga baitahu al-haram. Allah menjaga rumahnya yang mulia, yang Allah sucikan. Dan Ka'bah disebut baitullah, rumah Allah. Penisbahan di sini adalah penisbahan naam apa? Penisbahan apa namanya? Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala butuh rumah, bukan. Ya. Atau Allah tinggal di situ, tidak. Di sini menunjukkan naam mulianya Ka'bah. Ya. Karena disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fatu tasyrif. Ya. Penyandaran yang menunjukkan mulianya Ka'bah ini. Ya. Sehingga dinamakan Baitullah. Allah jaga Baitullah Al-Haram. Wa ahlaka hadzal jabbar, dan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan si sombong ini. Si angkuh ini. Yaitu Abroha dan bala tentaranya. Wa fi hadzal 'ami wulida Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan di tahun inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir ke bumi ini. Wa dhahara ma'a wiladatihi ayah, dan nampak tanda-tanda ya, ketika lahirnya beliau alaihi salatu wassalam. Hayas dhahara ma'ahu nurun asyrakat lahu kusur asyam. Di mana di hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, muncullah cahaya yang menerangi gedung-gedung atau istana-istana yang ada di Syam. Wa fi lailati wiladatihi irtajatil asnam wartajja iwanu Kisra wa saqatat minhu syurfatun fi lailati wiladatin nabi sallallahu ala alihi wasallam. Adihi irhasatun li bi'tsatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di malam lahirnya beliau alaihi salatu wasalam ya, patung-patung bergoyang goncang. Demikian pula singgasana Raja Kisra bergoyang goncang. Dan berjatuhan ya, tempat-tempat duduk ya, yang ada di kerajaan tersebut di malam lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan tanda-tanda diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal jin wa syayatin hasala indahum dajjatun fil lailatul azimah. Dan jin serta syayatin ya, jin-jin dan syaitan-syaitan ya, terjadi kegaduhan di antara mereka ya, di malam yang agung tersebut, itu di malam lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gaduh ya, syaitan-syaitan dan jin-jin gaduh. Wulida fi makanin yuqalu lahu syi'bun ala maqrabin minal Ka'bah. Beliau lahir di suatu tempat yang disebut dengan syi'bun, yaitu syi'bu Bani Hashim ya, lahir di kompleks tempat tinggal Banu Hashim. Ala maqrabin minal Ka'bah, yang tempat tersebut dekat dengan Ka'bah. Wulida fi Makkah, itu beliau lahir di Makkah. Lakin la yujad tahdidun thabitun li maudi iddar, akan tetapi tidak didapati tempat yang pasti ya. Tempat yang pasti tentang rumah yang ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Tidak ditahu secara pasti di mana tempat ada rumah tersebut yang menjadi tempat lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari apa? Al-Itsnain. Akhir di pagi hari. Hari Senin di pagi harinya. Tanggal berapa? Ikhtalafu. Para ahli sejarah, para ulama berselisih. Ada yang mengatakan tanggal 9. Ada yang mengatakan tanggal 12 ya. Pada bulan Rabiul Awal. Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala mengatakan at-tarikhul awal asah wa tsani asyhar. Tanggal 9 itu yang lebih tepat, ya. Dan tanggal 12 itu yang lebih terkenal. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, ya, siapa yang mengurusi kelahiran beliau atau bidannya? Yang mengurusi kelahiran beliau alaihi salatu wasallam adalah Syifa bintu Amr. Syifa bintu Amr. Ibunya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf salah seorang sahabat Nabi, ya, yang terkenal, ya. Nah, ibunya inilah yang mengurusi lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa yang mengurusin atau mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah lahir? Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diasuh di Bani Sa'ad. Nah, karena kebiasaan orang-orang Quraisy ketika itu, ketika bayinya lahir, maka mereka mencari ibu susuan. Ya. Kemudian dibayar. Nah. Baik, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh keluarga yang ada di Bani Sa'ad, ya. Beliau diasuh oleh Ummu Aiman. Nah, dan yang Ummu Aiman ini nantinya masuk Islam, ya. Kemudian ikut hijrah, ya. Nah, dan mati di atas Islam. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, ya, maka Abdul Muttalib kakek beliau alaih salatu wassalam sangat senang, ya. Sangat senang, kemudian beliau bersyukur kepada Allah, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimasukkan ke dalam Ka'bah, ya. Kemudian Abdul Muttalib berdoa, ya. Kemudian menamakan bayi tersebut dengan nama Muhammad. Dan bahkan bukan cuma Abdul Muttalib yang senang ketika itu. Manusia di sekitar beliau senang, termasuk siapa? Abu Lahab. Yang Allah menurunkan surat khusus tentangnya, ya. Karena kekufurannya dan penentangannya. Abu Lahab senang, ya. Gembira dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai na'am dia Naam membebaskan budaknya. Karena senangnya dan gembiranya lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mendakwahkan Islam, ya, telah dewasa dan mendakwahkan Islam, muncullah dan mulailah permusuhan dan kebencian, ya. Kemudian siapa yang pertama kali menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah ibundanya, ya? Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa ke Bani Sa'ad, beliau sallallahu alaihi wasallam disusui oleh Suwaibah. Nah, oleh wanita yang namanya Suwaibah. Dan inilah budaknya Abu Lahab yang dibebaskan. Suwaibah ini budaknya Abu Lahab yang dibebaskan karena gembiranya telah lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibebaskan Suwaibah. Suwaibah inilah yang menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah ibundanya. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal beberapa hari bersama ibunya dan keluarganya, ya, maka mulailah mereka mencari ibu susuan. Dan ini kebiasaan orang-orang Arab, orang-orang Quraisy zaman dulu. Lahir anaknya yang nyusuin orang lain, dibawa di pinggiran kota, ya. Orang-orang Badui, ya, yang bahasanya Arabnya masih fasih, ya, dan jauh dari penyakit-penyakit yang menyebar di kota, ya, supaya aman, ya, dan tumbuh berkembang dengan baik, maka mencari ibu susuan di pinggiran kota, ya, di Bawadi. Dan agar supaya tumbuh menjadi orang yang kuat, ya, dan belajar langsung bahasa Arab, ya, dengan bahasa yang masih fasih dari orang-orang Bawadi. Ketika itu ditawarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada para ibu-ibu yang biasa menawarkan jasa untuk menyusui anak-anak. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditawarkan, mereka enggan. Enggak mau. Kenapa? Karena beliau dalam keadaan yatim, tidak ada ayahnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan ayahnya telah meninggal dunia. Abdullah, ayahanda beliau alaihi salatu wassalam, meninggal dunia ketika dalam perjalanan berdagang ke Yaman, ya. Nah, belum sampai rumah, ya, jatuh sakit dan sakit parah, ya, sehingga meninggal dunia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan yatim. Sehingga mereka para wanita yang biasa menawarkan jasa enggan, nah, untuk menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang yatim. Kemudian, ada wanita yang belum dapat. Ya, ada wanita yang belum dapat. Nah, kemudian dia menerima bayi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya wanita tersebut yang menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 2 tahun? Halimah bintu Abi Dzuaib. Halimah, dia yang mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyusui beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam. Dan suaminya Halimah namanya Al-Haris Ibnu Abdul Uzza. Rumah tangga Halimah, ya, mendapatkan keberkahan dengan keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa berkah, ya. Nah, dan bahkan badan beliau sallallahu alaihi wasallam Allah berkahi, ya. Sehingga rumah tangga yang di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diasuh, ya, dipelihara, rumah tangga tersebut mendapatkan berbagai macam kejadian-kejadian yang luar biasa, ya, karena keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, diceritakan di antara keberkahan beliau alaihi salatu wassalam terhadap keluarga Halimah, ya, adalah ketika Halimah hendak berangkat ke Mekah, ya. Dan biasanya Halimah membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Mekah setiap 6 bulan sekali. 6 bulan sekali dibawa ke keluarganya. Kemudian dibawa pulang lagi. Dan ketika itu perjalanan di musim kemarau paceklik. Dan Halimah hanya menaiki seekor keledai betina, ya. Itu pun yang kurus. Nah, ya. Nah, yang jalannya lambat. Nah, karena lemah dan kurusnya. Di suatu malam perjalanan ke Mekah tersebut, maka kehabisan bekal, ya. Habis susu, enggak ada susu yang bisa diperas, ya. Kemudian anaknya Halimah yang asli, yang masih bayi, juga nangis terus di malam tersebut, ya. Sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaikkan dan disusui, maka tiba-tiba susunya berubah menjadi banyak. Susunya berubah menjadi banyak dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum dengan puas, diikuti juga oleh anaknya Halimah yang asli, ya, minum dengan puas sehingga mereka tertidur pulas. Nah, demikian pula, ya. Naam, hewan yang mereka bawa, ya, tiba-tiba susunya banyak. Nah, yang bisa diperas kemudian naam diminum oleh mereka, oleh Halimah dan suaminya, sehingga mereka berdua juga bisa tidur pulas di malam itu. Ini salah satu keberkahannya. Belum lagi ketika pulang, ya, ketika pulang di musim paceklik, di musim kemarau, ya, mereka melihat hewan ternak mereka dalam keadaan kenyang, ya, dalam keadaan susunya penuh, ya. Nah, dan seterusnya. Padahal di musim paceklik dan kemarau, ya. Padahal baru ditinggal. Nah, pulang, hewan ternaknya sudah dalam keadaan kenyang-kenyang, kemudian susunya penuh, ya. Bersama dengan itu hewan-hewan yang lain, milik orang lain, ya, kurus-kurus, tidak keluar susunya. Ya. Barokah dari Allah Subhanahu wa taala dengan keberadaan naam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah tangga tersebut. Nah, sehingga sangat senang Halimah ini dengan keluarganya, dengan keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika sudah selesai susuan, masa penyusuan 2 tahun, ya. Halimah kemudian meminta izin kepada ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak diambil dulu, ya. Agar tetap tinggal bersama mereka. Nah, padahal sudah selesai masa susuan, ya. Tetapi Halimah meminta untuk naam tetap tinggal di Bani Sa'ad, ya. Ya, akhirnya ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai masa susuan tinggal lagi di Bani Sa'ad sampai berapa tahun? Ya. masa susuan 2 tahun, kemudian Naam setelah itu beliau tinggal di Bani Sa'ad selama 2 tahun. Jadi total berapa tinggal di Bani Sa'ad? 4 tahun tinggal di Bani Sa'ad. Sampai pada tahun yang keempat ini, atau umur beliau 4 tahun, terjadilah peristiwa yang Naam aneh. Peristiwa apa itu? Hah? Syakus sadar, dibelahnya dada. Ya. Jibril turun, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bermain dengan anak-anak yang lain, ya. Kemudian Jibril alaihi salatu wasallam mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membelahnya. Nah. Diambil jantungnya, ya. Kemudian dibersihkan. Setelah itu dipasang lagi. Dipasang lagi kemudian dijahit. Nah, kata Anas bin Malik, sungguh aku melihat bekas jahitan pada dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang main bersama beliau, ya, merasa ketakutan, ya, karena dibelah dadanya. Kemudian lapor kepada Halimah, ya. Naam, kemudian Halimah pun datang dan dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pucat, ya. Sehingga ketakutan Halimah. Nah, sehingga di tahun itulah Halimah dan keluarganya mengembalikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke ibunda beliau alaihi salatu wasallam. Nah, dikembalikan ketika berumur 4 tahun, kemudian tinggal bersama ibundanya, ya, selama berapa tahun? Kurang lebihnya 2 tahun. Nah, setelah itu ibunda beliau meninggal dunia. Nah. Taib ila akhirih, ya. Naam, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.